Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala man la nabiyya ba'da. Para pendengar yang budiman, ibadah kurban merupakan ibadah yang agung, merupakan ibadah yang mulia, dan ibadah kurban termasuk syiar Islam. Ketika seorang mengagungkan syiar Islam, berarti dia telah menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surah Al-Hajj ayat 32. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan masalah kurban. Oleh karenanya, beliau menyembelih domba-domba pilihan, domba yang besar, gemuk, bertanduk, berbadan bagus, yang benar-benar tampak kekuatannya, yang benar-benar tampak kejantanannya. Beliau pun menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa permasalahan penting yang sering muncul di hadapan kita terkait dengan masalah kurban. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan juga bisa mengetahui ya, apa yang nanti kita sampaikan terkait dengan permasalahan yang muncul dalam masalah kurban ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Para pendengar yang budiman, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dewasa ini atau masalah kontemporer dalam ibadah kurban. Di antaranya yang pertama, kurban dengan utang. Timbul pertanyaan, bolehkah kita berhutang untuk ibadah kurban? Ya. Ketika seorang ingin berkurban, lantas ternyata tanggal 10 Dzulhijjah misalkan jatuhnya pada pertengahan bulan ya. 11, 12, 13 Dzulhijjah pertengahan bulan gitu ya. Sementara dia tidak memiliki uang yang cukup untuk berkorban. Bagaimana kalau misalkan hutang untuk berkorban? Apakah diperbolehkan dalam hukum Islam? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkorban dengan utang. Pendapat yang pertama, membolehkan berkorban dengan cara berutang. Bahkan pendapat yang pertama ini menganjurkannya. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hatim. Beliau pernah berutang untuk menyembelih binatang kurban. Dan ketika beliau ditanya, apakah ia berutang untuk binatang kurban? Beliau menjawab, "Inni sami'tullaha yaqul lakum fiha khair." Ya, karena aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum fiha khair." Kalian akan memperoleh kebaikan yang banyak di dalamnya. Quran surat Al-Hajj ayat 36. Imam Ahmad rahimahullah termasuk yang menyarankan berutang untuk menghidupkan sunnah seperti akikah. Ya. Ketika beliau ditanya salah satu putranya tentang seorang ayah yang mempunyai anak dan belum diakikahi karena tidak mampu, maka beliau menjawab, "Dalil yang paling kuat yang pernah aku dengar tentang akikah adalah hadis Hasan dari Samurah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, setiap anak dilahirkan terkait dengan akikahnya. Maka aku berharap jika dia berutang untuk akikah, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, sebab dia telah menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pendapat yang kedua, melarang berkorban dengan cara berutang. Seperti yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, jika seorang punya utang, maka selayaknya mendahulukan lunasan utangnya daripada berkorban. Para pendengar yang budiman, pendapat yang terkuat dari dua pendapat ini, wallahu'alam bishawab, itu pendapat yang kedua. Tidak diperbolehkan berutang untuk berkorban. Kenapa demikian? Hal ini dikuatkan oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah, utang harus diselesaikan lebih dahulu karena kewajibannya lebih mendahului. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membayar utang telah disepakati oleh para ulama hukumnya wajib, sedangkan berkurban diperselisihkan antara wajib atau sunahnya. Pendapat yang kedua, sepakat para ulama, mereka berpendapat siapa saja yang berutang, baik utang untuk dagang, utang untuk pendidikan, atau utang untuk membiayai nafkah keluarganya, ataupun karena yang lain, maka dalam hal ini wajib untuk dilunasi. Ya, sementara berkurban, nah khilaf, ya, pendapat yang rajih bahwasanya berkurban adalah sunnah mu'akadah, ya, sunnah yang ditekankan. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, merupakan pendapat mayoritas ulama. Sedangkan utang itu wajib dilunasi. Dengan demikian, mendahulukan wajib daripada yang sunnah. Ya. Kemudian, tidak ada satu dalil pun dari Al-Quran ataupun sunnah yang memerintahkan berutang dalam menjalankan syariat. Ya. Bahkan, kewajiban syariat yang berkaitan dengan harta gugur kewajibannya jika tidak mampu. Kewajiban-kewajiban syariat terkait dengan harta seperti zakat, ya. Zakat ini kan gugur, ya, kewajibannya ketika tidak mampu. Jadi tidak perlu utang-utang untuk zakat itu. Haji pun kewajibannya gugur karena syarat sah atau syarat ibadah haji, ya, syarat ibadah haji, ya, itu kan mampu. Nah, sementara kalau nggak mampu ya sudah, nggak perlu utang gitu. Kemudian alasan yang selanjutnya, berutang memang dibolehkan dalam Islam, tapi tidak berutang, ya, jelas lebih baik karena lebih jauh dari ancaman bagi orang yang mati meninggalkan utang. Ya. Di antara ancamannya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqta'anhu." Jika seorang mukmin bergantung pada utangnya hingga dia bayarkan. Hadis At-Tirmidzi. Para pendengar yang beriman, timbul pertanyaan, kalau misalkan orang yang berutang tersebut ternyata mampu untuk melunasi, gitu ya. Ya, pas kebetulan pas korban, ya, ternyata belum memiliki uang cukup. Tapi bulan depan sudah ada ancer-ancer, ya, ada uang di luar mau dibayar, gitu ya. Bagaimana, gitu ya? Silahkan saja, gitu. Ada ulama yang berpendapat membolehkannya, ya. Seperti disebutkan dalam kitab Al-Iqa' al-Maftuh, ya, Al-Iqa' al-Bab Maftuh, karya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan, akan tetapi bagi yang berutang dan ia menduga kuat bisa, ya, membayarnya, ya, membayarnya untuk apa namanya, akikah atau untuk kurban, maka diperbolehkan, ya. Beliau, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, pernah mengatakan bahwa ketika seorang berutang untuk akikah, ya, maka perlu diperinci, ya. Jika ada yang diharapkan untuk melunasinya, ya, seperti misalkan pegawai yang punya gaji, ya, tatkala bertepatan dengan waktu akikah tidak punya uang, kemudian berutang pada orang, ya, kemudian sampai mendapatkan gaji, ya, sehingga bisa dilunasi, ya, maka tidak mengapa. Ya. Adapun jika tidak ada yang diharapkan pemasukannya untuk melunasinya, maka tidak sepatutnya berutang. Jadi kalau Anda misalkan memang punya penghasilan ya, memang jelas, yang tepat, yang terarah ya, kemudian Anda berutang kurban, akan tapi praduga kuat Anda mampu membayar, ya silahkan gitu. Anda tidak keberatan untuk membayar utang kurban tersebut, ya silahkan. Ya seperti misalkan kita mau kurban sapi, ya, punya uang 3 juta saja gitu. Ya. Punya uang 3 juta gitu ya. Terus apa namanya? Hari kita pinjam, ya pinjam ya, 9 juta misalkan. Ya, jadi 12 juta nih. Akan tetapi kita memiliki cadangan uang di luar gitu, ya, cadangan uang di luar. Bulan depan si A mau melunasi katanya 5 juta. Si B melunasi 2 juta, si C melunasi 3 juta, si D melunasi 5 juta. Terkumpul banyak gitu, sudah punya bayangan tersendiri gitu ya. Ya berkarya kan memang mampu ya. Sisi penghasilan juga mampu gitu, utang 9 juta. Untuk kurban sapi, tapi penghasilan tiap bulan juga misalnya 15 juta gitu ya. Ya enggak masalah gitu ya. Nah, utang berkorban seperti ini silakan. Namun kalau pas-pasan ya dan punya praduga kuat tidak mampu untuk melunasi ya, maka diharapkan ya tidak berutang untuk berkurban. Para pendengar yang budiman, selanjutnya tanya selanjutnya terkait dengan daging kurban yang dibagikan setelah dimasak, bolehkah ya? Jadi kurban pada masa kini itu kan biasanya dibagikan dalam keadaan mentah ya, dalam keadaan mentah sudah dicacah, dipotong-potong kemudian dibagikan. Nah kalau seandainya daging kurban tersebut dibagikan secara masak, itu boleh enggak gitu ya? Iya, boleh enggak gitu ya. Jadi setelah dipotong kemudian dicacah, dimasak, dibuat gulai gitu ya. Setelah dibuat gulai baru dibagi-bagikan kepada para tetangga yang miskin ya, atau misalkan buat sate. Setelah buat sate dibagi-bagikan kepada tetangganya gitu ya. Itu boleh enggak ketika sahibul kurban atau orang yang berkurban melakukan demikian ya? Maka kita lihat jawabannya dari fatwa Al-Lajnah Da'imah. Ya. Fatwa Al-Lajnah Da'imah pernah ditanya tentang akikah dan pembagiannya. Ya. Maka jawabnya berkurban hukumnya sunnah kifayah. Dan ulama ada yang mengatakan wajib ain. Adapun masalah pembagiannya, ya, masalah pembagiannya, ya, dimasak atau tidak dimasak, maka ada keluasan di dalamnya ya. Yang paling penting adalah pemiliknya memakan sebagiannya, dihadiahkan sebagiannya, dan disedekahkan sebagiannya ya. Ini fatwa Al-Lajnah Da'imah ya. Ketika terkait dengan masalah akikah, kemudian jawabannya juga ada masalah kurban ya. Jadi Al-Lajnah Da'imah ya mengatakan bahwa daging kurban ketika dibagikan secara masak ataupun dibagikan secara mentah, maka tidak masalah. Hal ini ada lapangannya, hal ini ada keluasannya. Para pendengar yang budiman, kemudian yang selanjutnya adalah kurban online, ya kurban online. Gitu. Dunia sekarang kan serba canggih, ya sarana-sarana teknologi sudah canggih sehingga banyak sekali penawaran-penawaran kurban secara online melalui layanan internet ya. Kurban untuk ya kaum muslimin di Suriah, kurban untuk kaum muslimin di Palestina, atau kurban untuk kaum muslimin yang berada di Rohingya. Nah, ini bagaimana secara hukum Islam ya. Para pendengar yang budiman, hukum asalnya berkurban itu dilakukan dengan tangan sendiri di negerinya sendiri. Ya. Sebagian daging kurbannya dimakan dan sebagian lain diberikan kepada kaum muslimin. Ya, ada tangganya. Kaum muslimin yang berada di tempat tinggalnya. Ya. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau misalkan online? Ya, online. Ya, misalkan ya, orangnya di Jawa, korbannya di Bogor gitu ya. Gimana gitu ya? Karena ya pengelola kurban online tersebut yayasan Islami yang berada di Bogor. Maka hukum asalnya tadi kurban itu ya dengan tangannya sendiri kemudian dibagikan di negerinya sendiri gitu, di tempatnya sendiri. Namun demikian diperbolehkan kurban online jika memang ada kemaslahatannya, jika memang ada kebutuhannya. Ya seperti misalkan di Suriah, di sana ada kan kemaslahatannya besar gitu ya. Jadi kurban online tersebut nanti hewan kurbannya ya, atau kurbannya, binatang kurbannya ya dibelikan di sana, dibagikan ke masyarakat di sana. Kalau ada kemaslahatannya, ada kebutuhan yang sangat mendesak misalkan, maka hal tersebut diperbolehkan di dalam hukum Islam gitu. Kemudian yang selanjutnya yang sering menjadi pertanyaan adalah daging kurban untuk orang kafir. Apakah diperbolehkan daging kurban untuk orang kafir? Ya. Lajna Daimah ketika ditanya masalah ini, maka menjawab bahwa boleh memberikan daging kurban untuk orang kafir mu'ahad. Ya. Orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian ya dengan kaum muslimin, ikat perjanjian kaum muslimin yang tunduk dengan aturan-aturan kaum muslimin. Kemudian juga boleh juga memberikan kepada tawanan yang masih kafir ya. Baik karena mereka miskin, kerabat, tetangga, atau sekedar melunakkan hati mereka ya. Karena ibadah kurban intinya adalah menyembelihnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepada-Nya. Ya, adapun dagingnya ya, maka yang paling afdol adalah dimakan pemiliknya sepertiga, diberikan kepada kerabat, tetangga dan sahabatnya sepertiga, kemudian disedekahkan buat fakir miskin sepertiga. Seandainya pembagian tidak merata atau sebagian yang lain merasa cukup sehingga yang lain tidak mendapatkan daging korban, maka tidak mengapa. Dalam permasalahan ini ada kelapangan, ada keluasan. Akan tetapi daging korban itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi Islam ya. Karena wajib bagi orang Islam adalah menghinakan dan melemahkan mereka, bukan melolongnya atau menguatkan mereka dengan pemberian sedekah ya, bukan dengan kurban gitu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina la yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an taburruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum antawallahum wa may tawallahum fa ulaika humuz zalimun. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan yang tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang kalian untuk menjadikan mereka yang memerangi kalian, mengusir kalian dari tempat kalian, dan membantu orang lain mengusir kalian sebagai kawan kalian. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Dengan demikian dalam ayat ini jelas sekali bahwa ketika orang-orang kafirnya bukan orang-orang kafir yang memerangi ya, yang tidak ganas, yang mengusir kaum muslimin gitu, yang tidak membinasakan kaum muslimin, maka orang-orang kafir semacam ini boleh diberikan hewan kurban atau boleh diberikan daging kurban. Kemudian dalil yang kedua berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha untuk selalu menyambung silaturahmi dengan ibunya dengan memberinya harta. Padahal ibunya masih musyrik saat masih dalam perjanjian damai. Hadis riwayat Bukhari. Di sini ada kisah yang sangat menarik sekali, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Asma untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi dengan ibunya. Ibunya dalam keadaan musyrik, ibunya dalam keadaan non muslim, ibunya dalam keadaan kafir, ya. Cara menyambung tali silaturahminya ini dengan memberikan harta. Dia memberikan harta kepada ibunya yang masih musyrik. Dengan demikian, ya, maka di sini ketika memang orang kafir tersebut tidak ganas, tidak memerangi kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin, tidak menindas kaum muslimin, tidak membinasakan kaum muslimin, maka boleh bagi kaum muslimin untuk berbuat baik kepada mereka, ya, memberi mereka, menolong mereka, ya, memberikan daging kurban kepada mereka. Para pendengar yang budiman, selanjutnya hukum mewakilkan kurban. Pemilik binatang kurban sebetulnya dalam syariat itu dianjurkan untuk menyembelih sendiri, ya, jika dia mampu, jika memang dia memiliki keahlian, ya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan duha Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor domba yang bagus lagi bertanduk. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor domba yang bagus, yang warna domba tersebut didominasi oleh warna putih, kemudian juga bertanduk. Zabahahuma biyadih. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang budiman, jika pemilik binatang kurban tidak ahli dalam menyembelih misalkan, atau ada keperluan, ya, atau ada hal-hal yang lain, maka diperbolehkan bagi pemilik binatang kurban tersebut mewakilkan sesembelihannya kepada sahabatnya, kepada temannya, kepada masjid, kepada yayasan-yayasan Islam, ataupun yang lain-lain. Itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena hal ini berdasarkan, ya, hadis, ya, bahwasannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَمَرَ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor dari 100 ekor untanya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam berkorban 100 ekor unta. Waduh. Kalau harga unta 15 juta udah 1 miliar setengah gitu kurban Rasul. Kalau harga unta 20 juta udah tahuan lah. Ya, 2M ya. Nah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih 63 ekor unta itu sendiri. Ya. Sisanya bagaimana? Sisanya diserahkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya, Alilah yang menyembelih. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, maka ya, kalau memang pemilik hewan kurban jika punya udzur, sakit, lemah, tua, belum terbiasa menyembelih, karena ngedek-dek misalkan gitu ya, takut dan juga yang lain-lain ya, atau karena orang yang punya kurban misalkan buta atau mungkin wanita gitu ya, maka boleh mewakilkannya kepada orang lain. Para pendengar yang budiman, selanjutnya sapi atau kambing yang lebih utama. Ya, sapi atau kambing yang lebih utama. Ya, urutan yang paling afdal, ya, urutan yang paling utama dalam berkorban masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan kambing lebih utama, kemudian sapi urutan kedua, dan unta urutan ketiga. Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik. Dilandasi oleh kebanyakan kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kambing, dengan domba. Sementara itu pendapat yang lain, dan ini pendapat yang kuat, bahwa yang paling utama adalah unta, lalu urutan kedua sapi, dan urutan yang ketiga kambing. Inilah pendapat yang kuat, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat ini dilandasi beberapa dalil. Di antaranya yang pertama adalah urutan binatang kurban dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan berpagi-pagi mendatangi sholat Jumat dimulai dengan unta, lalu sapi, kemudian kambing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati ghusla janabah, summa raha faka'annama qarraba banah badanah." Ya, saya ulangi. "Man ightasala yawmal jumu'ati ghusla janabah, summa raha faka'annama qarraba badanah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian pergi sholat Jumat pada saat pertama, maka seakan-akan ia berkurban unta. "Wa man roha fissati saniyah faka'annama qarraba baqarah." Barang siapa yang pergi pada saat kedua, maka seakan-akan ia berkurban seekor sapi. "Wa man roha fissati salithah faka'annama qarraba qabshan aqran." Barang siapa yang pergi pada saat ketiga, maka seakan-akan ia berkurban seekor kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan tingkatan orang yang pergi masjid untuk menunaikan salat Jumat, ya. Pahalanya itu berbeda-beda. Kalau saat yang pertama, ya, maka pahalanya seperti orang yang berkurban unta. Saat kedua, maka pahalanya seperti orang yang berkurban sapi. Saat yang ketiga, maka pahalanya seperti orang yang berkurban seekor kambing. Hal ini menunjukkan bahwa kurban unta lebih utama daripada bakarah. Lebih utama dari berkurban sapi. Kurban sapi lebih utama daripada kurban kambing atau domba. Alasan yang kedua atau dalil yang kedua, binatang unta lebih besar, lebih mahal, lebih banyak dagingnya, sehingga ia lebih bermanfaat buat kaum muslimin. Alasan ketiga, adapun kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kambing atau domba, maka ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meringankan umatnya, karena tidak semua orang mempunyai unta atau mempunyai sapi, tapi banyak manusia yang memiliki kambing. Para pendengar yang budiman, demikianlah apa yang kami sampaikan terkait dengan kontemporer ibadah kurban. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita. Allah alam soal. Baru saja Anda telah menyimak kuis kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda. من أمسك المنصرمين.